Kekayaan dan kehormatan jangan pernah terpisahkan. Kekayaan tanpa kehormatan itu sebuah kehinaan. Tetapi hormat tak kaya itu bukan perkara sederhana. Namun yang menjadi persoalan, apakah kaya? Ini yang harus dipahami dengan jeli. Kaya bukan sekedar tumpukan harta, tetapi kaya adalah sikap hati di dalam hidup bersama dengan sesama, berani berbagi. Itu kaya yang sejati. Kekayaan dan kehormatan hanya mungkin Anda dapat gapai dalam keseimbangan jika ada hikmat di dalam diri. Tanpa hikmat sulit membayangkan kekayaan bersamaan dengan kehormatan. Karena itu ayunkan langkah dalam tiap hari-hari hidup kita. Jangan pernah mengabaikan hikmat supaya kita menjadi orang yang kaya, tetapi terhormat karena ada hikmat yang mengajar kita. Kekayaan dan kehormatan, ingat, Anda harus miliki bersama. Kekayaan, keberanian berbagi, hikmat akan mengajari. Karena itu, ayunkan tiap langkah dan jangan pernah salah. Sekedar kekayaan, apa bedanya dengan seluruh nafsu dunia? Tapi kehormatan itu yang luar biasa. Semoga Anda tak pernah melipat tangan dan berkata, supaya Tuhan memperkaya saya. Karena itu hanyalah sebuah celaka kalau tak ada hormat di sana. Orang beragama seharusnya berdoa dan berkata, buat aku terhormat dalam hidupku, kaya di dalam rasaku, berbagi dari apa yang kau beri. Terserah berapa Tuhan memberikan dan menitipkan kekayaan. Satu yang kita tahu, itu hanya untuk kita bagikan, supaya sungguh hikmat memberi kehormatan.